Insya Allah dalam perjalanan kali ini saya pengen sharing sama teman-teman tentang tutorial traveling yang bernilai ibadah. Jadi nanti kita akan bahas beberapa tips gimana caranya kita traveling fun tapi beribadah, fun tapi berpahala, dan banyak hal-hal penting yang nanti mudah-mudahan kita bisa share sehingga teman-teman kalau lagi traveling kemana aja bisa gunain tutorial ini untuk perjalanan yang lebih baiknya. Alhamdulillah kita baru aja sampai di kota Tokyo. Alhamdulillah. Apa? Udah gitu aja. Rencananya mau ngapain? Tokyo mau nyari pasangan buat Rifat. Soalnya di Indonesia udah nyari-nyari belum nemu-nemu aja, kayak harus ke Jepang ya. Susah. Gak ada yang mau soalnya. Kayak Rifat seleranya. Tokyo nggak ada. Gak ada. Tutorial pertama, kalau kita pengen safar, pengen traveling yang dimudahin sama Allah dan bernilai pahala ibadah adalah doa. Doa ini penting banget, bukan hanya soal ritual, tapi doa itu adalah kayak jaminan ya, jaminan bahwa ketika di perjalanan nanti ada masalah, Allah yang akan nolongin kita. Bahkan sebelum berangkat saya juga udah kontak teman-teman yang undang di sini sampai dikasih kayak surat undangan khusus resmi dari KBRI, sehingga nanti kalau ada masalah di imigrasi biasanya nunjukin surat itu jadi kayak dapat jaminan gitu untuk bisa dicap izin masuk. Kalau dengan manusia aja kita mencari jaminan dengan minta surat, kita ngubungin Kang Yusuf yang ada di Jepang, harusnya dengan Allah lebih dari itu, karena pemilik bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita udah menghubungi Allah lewat doa, Insya Allah apapun yang terjadi di perjalanan nanti akan Allah mudahin. Aduh, kamu sederhana lagi. Oke, kita baca doa perjalanan dulu. Itu salah satu tutorial perjalanan traveling yang bernilai ibadah. Jangan lupa minta sama Allah dimudahin segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawin alayna safarana wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahad. Na'ud bika min wa'athai safar wa ka'abatil mandur wa su'il munqalab fil ahli wal mali wal walad. Jadi teman-teman, doa safar itu bukan cuma sekedar ritual, tapi penting banget karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi dalam perjalanan kita, apalagi kalau kayak ke luar negeri gitu, bisa aja kayak pesawat delay, bagasinya ternyata error, trouble, jadi nggak keluar, atau mungkin masalah di imigrasi, kayak tadi ketinggalan tas di kabin, lupa misalnya. Bahkan saya pernah bawa rombongan. Ini bisa sambil jalan aja. Oh. Malah dengar ceramah. Dengar ceramah. Jadi saya pernah bawa rombongan. Bawa rombongan itu ada salah satu rombongan kita tuh yang ketinggalan paspor di dalam pesawat. Dia naruhnya tuh di belakang kursi gitu. Ketinggalan lah di dalam pesawat. Baru ketahuan pas kita udah ke airportnya. Udah keluar gitu dari pesawat. Nah yang kayak gitu-gitu tuh sering banget kejadian, termasuk saya pernah yang kayak connecting flight dari mana waktu itu, kalau nggak salah dari Korea, kita transit di mana deh pas Korea kita transit di mana, Thailand deh, kita transit di Thailand, di Bangkok, iya kemarin, nggak tahu. Kalau nggak salah waktu itu kita transit di Thailand pas di Korea. Nah transit di Thailandnya dari Korea Thailand tuh delay banget, pesawatnya 2 jam. Sementara kita punya connecting flight kan dari Bangkok ke Indonesia. Akhirnya di Thailand karena kita udah delay, pas kita turun nggak sempat, bagasinya tuh nggak sempat di over ke pesawat berikutnya, ke connecting flightnya. Akhirnya trouble kan. Yang kayak gitu-gitu tuh biasa kejadian di perjalanan. Nah siapa yang memudahkan segala urusan kalau kita nggak minta sama Allah? Makanya buat saya sih doa safar itu bukan sok-sokan. Jadi kalau kita pengen perjalanan kita fun, nggak ada masalah serius, ya udah doa dulu di awal. Kesannya sih pas doa itu kayak agak-agak serius gitu, kaku. Tapi udah gitu kita kan bisa enjoy, bisa fun perjalanannya, nggak ada masalah yang bikin kita stres. Sebaliknya, kalau pas di awal kita kayak cuek, kayak santai aja, nggak mau berdoa, jadi sepanjang perjalanan justru nanti kita bakalan nggak nyaman, karena bisa aja pas ada masalah, Allah nggak tolong kita, malah jadi serius masalahnya. Jangan lupa subscribe.